adanya. Garbar. Wahai sahabatku, jangan kau lukai hatinya. Aku tak rela bila kau sakiti dia. Sungguh ku cinta dia. Buat yang ada di bawah, hey, asik-asik. Ha-ha-ha. Wahai sahabatku, janganlah kau marah-marah kepada makan. Hei, kamu hanyalah untuk menggerakkan. Buat yang ada di sini juga, asik-asik-asik. Aku tak rela bila dirimu bisa. Hei, cintaku kepadanya itu ku hanyalah kona.